Lukas bindu walu. Landekah sa kenca sindai isiari Yesus kota-kota ras kuta-kuta, iberita kena berita si meriah kerna kini rajaan dibata. Ajar-ajar si 10-2 kala ikut ras ia. Bagepe piga-piga diberu si enggo ipe palemna, iba setan ras penakit-penakit nari. Eme, Maria si gelari Magdalena. Si enggo i pelaus pitu setan ibas ia nari. Johana ndeharakusa, menteri Herodes. Susanna bagepe, nterem diberu-diberu si Deban. Diberu-diberu endandai mesi nampati Yesus ras ajar-ajarna alu erta-ertana. Nterem kalak rehen ikuta-kuta nari ndahi Yesus. Emaka asum pulung ia krina, iturikan Yesus perumpamaan enda nina. Sekalak perjuma, lawes kujuma ngambur benih. Asum ia ngambur benih ndai, Deban dabuh kudalan. Emaka idedehi kalak, jenari reh perik-perik manganisa sekeri. Debaka, ndabuh kutanah sir batu-batu. Kencaturah, landekah sakerah ia, sabab kerah tanah e. Litka deba, ndabuh kutengah perenduri. Turah radukan perenduri e, tapi asak perenduri e benih dai sehma tepe. Tapi deba, ndabuh kutana sim humur, mehuli perturahna, jenari erbuah 100 kali ganda. Kenca itu riken Yesus si e, emaka nina. Begikenlah, adilitkin cupingdu. Emaka nungkun ajar-ajar Yesus manbana, karena maksud rastujun perumpamaan dai. Erjabab Yesus nina. Man bandu enggo ibreken pemeteh karena rahasia kini rajaan dibata, tapi man kalak si Deban, iturikan alu perumpamaan. Emaka amin nagia ipernehenna, tapi labo idahna. Amin nagia ibegikenna, tapi labo iangkana. Bagenda meantusenna perumpamaan dai, benih dai eme kata dibata. Benih sindabuh kudalan, iandingken man kalak si megiken berita e. Ibegikenna, tapi reh iblis muat kata e ibas ukurna nari, gelah ola ia te dingin terkelin. Benih sindabuh kutanah sir batu-batu, iandingken man kalak si megiken berita e. Ibigi kena, dengan ia lo kena alu meriah ukur. Tapi lambages uratna, kentisik ngenca ia tek. Reh kenca percobaan, minter ia murtad. Benih sindabuh ku perenduri, iandingken man kalak si megiken berita e. Tapi aru Athena, janah jadi kalak bayak Athena. Ersenang-senang Athena ibas doni enda, kerina sie nindih ia, seh maka buah nala sempat metua. Benih sindabuh kutana si muhumur, iandingken man kalak si megiken berita e, ibegi kena, ibuni kena ibas ukurna si muhuli dengan tetap, janah megenggeng ia seh erbuah. Labo lid kalak nagani lampu, jenari itutupi na alu tumba, entah pe itama kena kuteruh ingan medem. Tentu itama kena ku ingan sangket, gelah terang ia kap kalak si bengket pubas. Sabab kerina si terbuni, teridah ngepagi. Janah kerina rahasia, terbongkar dengan tangkas ngepagi. Megermetlah kam, kerna kai si begindu. Sabab kalak si ngolit ibas ia, manbana itambahi tole. Tapi kalak si lalit kai pe ibas ia, siakap nalit ibas ia pe, ibuat ibas ia nari. Nande Yesus ras senina-seninana, reh ndahi ia. Tapi perbahan teremna jelma ije, emaka la terbahanca jumpa. Tapi lid sekala singata kenca man Yesus nina. Nandendu ras senina-seninandu tedis idarat, Athena jumpai kam. Emaka nina Yesus man kalak sinterem. Nandengku ras senina-seninangku, eme kalak simugikan dengan singikutkan kata dibata. Ibas sadawari, idatasi Yesus ras ajar-ajarna sada prahu. Janah nina Yesus man ajar-ajarna. Otaku lepar ah. Emaka berkat ia. Asum kala erlayar, tunduk Yesus. Rempet rembus angin meter kudano Janah mulai bengket lau kubas prahu. Si erbahanca kala ibas bahaya tuhu-tuhu. Emaka iingeti ajar-ajar me Yesus nina. Oh guru, guru, silaka kita. Keke Yesus, isergangina angin ras galumbang simrawandai. Angin ras galumbang minter jenengkal. venca bage nina Yesus mankala ndai. Engkai maka kambiar, ija kini tekendu. Tapi mamang ate ajar-ajar dengan biar pe ia. Janah nina sapi-sapi ia. Isikin dia ia, diperintah kena angin ras galumbang. Janah angin ras galumbang epe patuh nandangi perintahna. Terus Yesus ras ajar-ajarna, relayar ku gerasa pekepar-kepar ras daerah Galilea. Seh kenca Yesus idaratan, rehme sekala dilaki ikutan narin jumpai ia. Dilaki endan dai setanen. Enggondekah ia laruis dingin lanai ia i rumah, tapi ringan ia i tengah-tengah kuburan. Asum idahna Yesus serko ia. Nembah erjimpu i lebe-lebe Yesus, janah alu sora megang nina. Oh Yesus, anak dibata si meganjangna. Uga atendu aku ibahandu. Kutindo, maka ola aku iukumdu. Enda ikata kena perbahan isuruh Yesus setan darat ibas ia nari. Enggo megati ia ikuasai setan Seh maka, aminna gia ia enggo ipenjaraken, janah tanah rasnahena iiket alu rante. Banci dengar kange iretap kena rante Jenari ibaba setan ia ku ingan si mesawang. Emaka isungkun Yesus ia nina. Ise gelarndu? Erjabab ia. Gelarku meribu-ribu. Sabab melala setan sineluki ia. Ipindokan setan-setan eman Yesus. Gelah ola ia ipelausna kubas kelbung simbages. Ibas mbal-mbal iture-ture uru Litme sada rarasan babi sangana nungke-nungke. Emaka ipindokan setan-setan eman Yesus. Gelah ibere Yesus min ia kerina laus neluki babi-babi Pemindonna enda ibere Yesus. Kenca bage, ndarat me setan-setan dai bas dilaki enari. Jenari iselukina babi-babi Kerina babi si sada rarasan dai, minter kiamen janah megulang. Ndabuhun kudano mate gedap kerina ije. Kenca idah permakan babi ndai kai si enggo jadi Kiam ia jenari ituri kena kejadin kukuta-kuta sekelewetna. Emaka rehen kala ngenehen kai si enggo jadi. Idahina Yesus janah ida petina kala si enggo itadingken setan dai. Undul ideher Yesus. Enggo ruis ia dingin enggo jore ukurna. Emaka biar kala enandai kerina. Kala si enggo ngidah kejadin nuri-nuri man kala si rehndai kuga dalanna, maka kala si setanandai enggo malam. Emaka kerina kala si ibas daerah gerasa mindo man Yesus gelah itading kena min daerah Sabab tuhu-tuhu biar ia kerina. Perbahan si hidatasi Yesus perahu, jenari laus ia. Kalak si enggo itadingken setan dai, mindo man Yesus gelah ia ikut. Tapi isuruh Yesus ia laus, nina. Mulihlah kam ku rumah du, janah beritakenlah, kai si enggo ibahan di bata man bandu. Emaka laus ia, isiarina kuta janah iberita kena kai si enggo ibahan Yesus manbana. Kenca sehka Yesus ilepar, ialo-alo jelma sinterem ia, sebab kerina enggo tertima-tima. Emaka reh mesekala pengulu rumah pertoton gelarna Jairus. Isembahna nahe Yesus, janah ipindo kena gelah Yesus reh ke rumahna, sabab anakna narus mate. Anakna diberu, umurna kira-kira 12 tahun, janah ia anak sada-sada. Asum erdalan Yesus ke rumah Jairus, si asa-asakan jelma sinterem deheri ia. Lid ije sekala diberu enggo 12 tahun dekahna luding rusur. Enggo keri erta-ertana guna pertambarna man dokter-dokter. Tapi lalit sekala pesi ngasup pepalem ia. Ida herina Yesus ipu dinari, dingin idadapna rambu-rambu uis Yesus. janah paksa epe minter ngadi darah e. Emaka nungkun Yesus nina. Ije sindadap aku. Perbahan lalit kalak singaku, emaka nina Petrus. Oh guru, ntarem kap jelma iklewet ndu, janah siasa asa kendeherikam. Tapi nina Yesus. Lid kap sekalak sindadap aku, sabab ku gejap lid kuasa darat ibas aku nari. Asum ietah diberundai, maka kai si enggo ibahana e la terbunikan, emaka reh ia ku lebe. Gir-gir ia, janah arjimpuh nembah man Yesus. I lebe-lebe jelma sinterem, ituri kena kai sababna, maka idadapna Yesus ras kerna penakitna si minter malam e. Emaka nina Yesus mandi beru e. Oh anakku, kini tekendu enggo nampati kam, mulihlah alu remeriah ukur. Sanga Yesus ngerana denga, rehme sekala si maba berita i rumah pengulu enari. Nina man Jairus. Anak nunda enggo mate, man kainari ngelatihi guru enda. Tapi kata ei i bagi Yesus, emaka nina man Jairus. Ola kambiar, tek sajalah. Malam ngekari anak due. Kencaseh Yesus i rumah, ise pela ibrena ikut ras ia, rubahas selain Petrus, Yohanes, Yakub ras bapa, dingin nande anak e. Kerina kalak si ije terceda ate dingin nangisi anak e. Tapi nina Yesus. Ola kam tangis, anak e ndala bo mate, tunduh saja nge ia. Itawai kalak ndai Yesus, sabab iteh nange, maka anak e enggo mate. Tapi ijemak Yesus tan anak ndai, janah nina alu sora megang. Oh bru, kekeken. E maka erkesah anak ndai mulihken, janah minter ia keke. Jenare isuruh Yesus gelah ibreman anak e. Jengkang orang tuana, tapi ipedahi Yesus gelah ola iturikena man isepe, kai si enggo jadi e.